Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Al-muallif atau penulis rahimahullahu ta'ala masih menyebutkan pembahasan seputar para malaikah. Beliau menyebutkan hadis yang ke-58. Wa rawa al-imamu Ahmad an Abdillah qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi walahu sittu mi'ati jinah kullu jinahin minha saddal ufuq yasqutu min janahihi minat tahawil waddur wal yaqut mallahu bihi alim isnaduhu qawiyyun. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan dari Abdullah. Abdullah di sini berdasarkan penelitian beliau adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ia, yakni Jibril, memiliki 600 sayap. Masing-masing per satu sayapnya memenuhi ufuk, ufuk timur dan barat. Berguguran dari sayapnya mutiara dan yakut. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentangnya. Isnaduhu qawiyun, isnad atau sanad hadis ini adalah sanad yang kuat. Dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, ma zala al-musannifu rahimahullahu ta'ala yasuqu al-ahaditha ad-dallata ala 'idami khilqati Jibril alaihi salam. Masih dan senantiasa penulis, semoga Allah merahmati beliau, menyebutkan hadis-hadis yang menunjukkan tentang besarnya penciptaan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau memiliki 600 sayap, di mana masing-masing per satu dari satu sayap Jibril itu besarnya memenuhi ufuk timur dan barat. Hadis ini barakallahu fikum dikuatkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Fatir ayat yang pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah pencipta langit dan bumi yang telah menjadikan para malaikat memiliki sayap-sayap. Ada yang memiliki 2, 3, dan 4. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menambah pada ciptaannya apa yang ia kehendaki. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Fabarakallahu fikum. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa para malaikat alaihimussalatu wassalam dalam penciptaan berbeda-beda. Ada yang memiliki dua sayap, tiga, empat, dan jumlah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Namun dari sekian banyak malaikat yang mereka sebagiannya memiliki dua sayap, tiga dan empat, ternyata malaikat Jibril alaihi salam Allah ciptakan dengan 600 sayap yang masing-masingnya memenuhi ufuk timur dan barat. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala setelah menyebutkan ayat yang pertama dari surah Fatir tadi, dallatil ayatu ala anna lil malaikati ajniha. Ayat ini menunjukkan bahwa para malaikat mereka memiliki sayap-sayap, wa annaha katsirah, dan bahwa sayap itu banyak, ada yang dua, tiga dan empat, serta jumlah-jumlah yang Allah Azza wa Jalla kehendaki melebihi dua, tiga dan empat pada kalimat yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah pada ciptaannya yang ia kehendaki. Naam. Dan sebagaimana pula barakallahu fikum, yang ini menggambarkan kepada kita betapa besarnya makhluk Allah tabaraka wa ta'ala yang bernama malaikat. Sudah berlalu hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya diberikan izin kepadaku untuk menceritakan tentang malaikat Allah tabaraka wa ta'ala dari malaikat pemikul arsy. Malaikat pemikul arsy di mana jarak dari cuping telinganya, dari daun telinga malaikat pemikul arsy ke bahunya itu jaraknya 700 tahun perjalanan. Jaraknya 700 tahun perjalanan. Itu baru jarak dari kuping ke bahu. Jarak dari kuping ke bahu. Dari telinga. Lalu bagaimana dengan jarak yang lain? Barakallahu fikum. Yang nanti akan kita lewati pula hadis-hadisnya. Yang ternyata barakallahu fikum bahwa malaikat Israfil alaihi salam adalah salah satu dari malaikat pemikul arsy. Israfil adalah salah satu malaikat dari malaikat hammalatul arsy, pemikul arsy. Dua kakinya menembus bumi yang paling bawah dan kepalanya menembus langit yang paling atas. Allah, betapa besarnya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Israfil. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akbar. Allah adalah zat yang maha besar. Namun demikian betapapun besarnya makhluk Allah yang lain. Matahari. Para malaikat. Mereka tidak pantas untuk diberikan kepada mereka hak ibadah. Karena mereka tidak punya sedikit pun hak ar-rububiyah. Besarnya mereka itu karena Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menciptakan mereka dalam wujud seperti itu. Yang sekiranya Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki untuk menciptakan mereka dengan ciptaan yang lebih kecil daripada itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh akan menyebutkan pembahasan berikutnya tentang sifat pakaian Jibril alaihi salam dalam hadis yang ke-59. Berkata penulis rahimahullahu taala, wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi hullatin khadra wa qad mala'a ma bainas samai wal ard, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam pakaian berwarna hijau dan ia telah memenuhi antara langit dan bumi. Diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah. Kata Syekh Al-Fauzan mengomentari hadis ini, wa hadza dalilun akhar, ini adalah dalil yang lain, ala idhami khilqati Jibril, yang menunjukkan tentang besarnya penciptaan Jibril alaihi salatu wassalam, wa anna hay'atahu jamilah, dan bahwasanya bentuknya benar-benar indah luar biasa. Dia telah mengembangkan sayap-sayapnya dengan pakaian berwarna hijau yang sangat indah. Dan telah berlalu, kata Syekh penjelasannya, dari sekian banyak tafsiran-tafsiran ayat yang terdapat dalam surah An-Najm dan yang lainnya, yang menunjukkan betapa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dengan rupa yang sangat indah dan dengan kekuatan yang sangat besar, yang tergambar ketika kita menceritakan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk membinasakan umat Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dari kaum Luti, dari kaum homoseksual. 7 negeri yang mereka tempati dengan semua penduduk yang ada di atasnya, semua binatang, tetumbuhan, bangunan, dan tanah-tanahnya diletakkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam pada salah satu ujung sayapnya, yang kemudian diangkat naik di atas awan ke atas langit hanya dengan salah satu ujung dari sayap Jibril yang berjumlah 600 tadi, diangkat kemudian dibalik 7 negeri yang mereka tempati, sehingga atasnya menjadi bawahnya, bawahnya menjadi atasnya, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan hujan bebatuan dari langit. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka tergambar dari situ betapa kuatnya dan betapa besarnya dari sisi bentuk penciptaan. 7 negeri yang ditempati oleh mereka, betapa ringannya barakallahu fikum na'am untuk membalik negeri tersebut tatkala mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangankan cuma sekedar mengangkat dan memindahkan singgasana Ratu Saba di hadapan Sulaiman alaihi salam, na'am 2 gunung pun sangat ringan. Ketika malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am untuk membinasakan mereka tatkala penduduk Taif sampai menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam berdarah-darah karena pengingkaran dan pendustaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun masih lebih ringan. Masih jauh lebih ringan sekedar mengangkat dua buah gunung. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk memerintah mereka dengan perkara yang lebih besar daripada itu. Kemudian Syekh menyatakan, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu Jibril munhabitan qad mala'a ma baina al-khafiqaini alaihi thiyabu sundusin mu'allaqun biha al-lu'lu'u wal-yaqut. Rawahu Abu Syekh. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat Jibril turun. Aku melihat Jibril turun dan sungguh ia telah memenuhi antara dua ufuk. Padanya ada pakaian sutra yang halus. Bergantungan padanya mutiara-mutiara dan permata. Diriwayatkan oleh Abu Syekh. Wali Ibni Jarir an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dan yang dimaksud adalah al-Imam Ibnu Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau menyatakan Jibril maknanya adalah Abdullah. Wa Mikail Ubaidullah. Wa kullu ismin fihi il fahuwa Abdullah. Semua nama yang ada il, Jibril, Mikail, Israfil, yang ada ilnya, maka maknanya adalah Abdullah. Jibril dikatakan Abdullah maknanya. Wa Mikail maknanya adalah Ubaidullah. Ubaidullah isim tasghir dari Abdullah. Naam. Dan disebutkan dalam hadis yang ke-60 walahu, dan juga diriwayatkan al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, an Ali ibn al-Husain misluh, dari Ali ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, wazada, dan beliau menambah pada riwayatnya, wa Israfil Abdurrahman, dan Israfil maknanya adalah Abdurrahman. Ini semua merujuk atau mengerucut kepada penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Al-Fauzan menyatakan, hada tafsir li kalimati il. Ini adalah tafsiran bagi kalimat il fi asma'il malaikah al-kiram, pada nama-nama malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Bisa difahami ya? Jibril apa tadi maknanya? Man yarfa yadah, yang angkat tangan. Siapa yang angkat tangan? Naam. Abdullah. Wa Mikail apa maknanya? Man yarfa yadah. Ya, Ubaidullah. Wa Israfil man yarfa' yadah, yang angkat tangan siapa? La jawaba illa bi raf'i al-yad. Tidak ada jawaban tanpa angkat tangan. Man. Apa maknanya Israfil? Abdurrahman. Alhamdulillah. Baik, hadis yang berikutnya. Syekh akan menyebutkan riwayat tentang Jibril afdal al-malaikah. Bahwa Jibril alaihi salam adalah malaikat yang paling utama. Hadis yang ke-63. Ini apa ada yang hilang riwayatnya ya? Dari 60 langsung lompat 63. Berarti yang di atasnya dihitung dua, yang tadi kita sebutkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas. Tayyib. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa rawa at-Tabrani an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi afdalil malaika Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang malaikat yang paling afdal, malaikat yang paling utama, yang paling mulia, Jibril. Demikian teks riwayatnya. Tentu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka kalimat-kalimat semisal ini, maukah aku sampaikan kepada kalian, dengan serta-merta mereka akan menanggapi, tentu ya Rasul, kami mau. Maka Rasulullah akan menyebutkan jawaban beliau. Dan ini diantara metode, metode ta'lim dan pendidikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada setiap pengajar, kepada setiap muallim wa murabbi. Yang ini ternyata barakallahu fikum, metode seperti ini itu sangat melekat dalam benak fikiran orang yang diajar. Artinya barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan dalam diri as-sami'in, dalam diri pendengar, kerinduan dan keingintahuan tentang apa yang akan disampaikan, keingintahuan tentang jawaban yang ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di satu kali Rasulullah bertanya, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang bisa menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat-derajat kalian? Qulna bala ya Rasulullah, tentu kami sangat mau ya Rasul. Maka Rasulullah menyebutkan jawabannya, perkara-perkara yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita sekaligus di saat yang sama meninggikan derajat kita di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang dibenci. Wa kasratul khuta ilal masajid, banyak berjalan menuju masjid. Wa intidharus salati ba'da salat, dan menunggu salat setelah salat. Subhanallah. Apa yang kita lakukan ini, di waktu ini, masuk dalam kategorinya, telah menunaikan sholat maghrib, menunggu datangnya waktu isya, maka semua aktivitas yang ada di antara dua sholat ini, itu ternilai seorang hamba sedang berada dalam sholat. Dia dinilai menunaikan ibadah sholat. Bahkan Allah Azza wa Jalla menilai dan memberikan pahala seperti orang yang menunaikan salat sejak ia berangkat dari rumahnya sampai dia pun kembali ke rumahnya. Akan menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosanya sekaligus barakallahu fikum meninggikan derajatnya di sisi Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala mengomentari hadis yang ke-63. Hadza fihi, hadis ini padanya terdapat pelajaran dan faedah yang penting. Anna Jibril wa yuqalu Jibril, bahwa Jibril dan disebut pula Jibril, huwa afdalul malaikah, adalah malaikat yang paling afdal. Kenapa Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang paling afdal? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkhususkannya dengan wahyu. Dialah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan amanah dan kepercayaan untuk menyampaikan wahyunya kepada Rasul, hamba pilihannya, untuk diberikan wahyu. Wabisima'i kalamihi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkannya untuk mendengarkan kalamnya, mendengarkan firman Allah Azza wa Jalla. Maka dialah yang mendengarkan kalamullah, lalu kemudian ia sampaikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kalam tersebut disampaikan, sebagaimana hadis yang disebutkan, dan hadis ini sudah berlalu pada penjelasan-penjelasan yang sudah lama. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza aradallahu an yuhiya bil amri takallama bil wahyi." فَأَخَذَتِ السَّمَاوَاتُ مِنْهُ رَجْفَةٌ أَوْ قَالَ رَعْدَةٌ شَدِيدَةٌ خَوْفًا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَعِقُوا أَوْ قَالَ خَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan wahyu atau mewahyukan suatu perkara, maka ia berbicara dengan sebuah wahyu. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyunya, menyampaikan firman-Nya, maka langit itu bergoncang dengan goncangan yang sangat keras karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Langit yang begitu besar dan kokoh, setiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan satu wahyu, menetapkan urusannya, maka langit bergoncang dengan goncangan yang sangat keras. Naam. Dan apabila ahlus samawat, penduduk langit, mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka sa'iqu, pingsan. Para malaikat yang besar itu, karena takutnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla, ketika mereka mendengarkan kalamullah, mendengarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa'iqu, maka mereka pingsan. Atau Rasulullah menyatakan, kharru lillahi sujjada, mereka tersungkur, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para malaikat. Namun manusia yang begitu banyak dosa dan kelalaian, yang hatinya begitu banyak dikotori oleh noda-noda kemaksiatan, terkadang tidak bergetar hatinya dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran, apalagi sampai merasa takut dengan peringatan-peringatan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal gunung yang begitu besar dan kokoh dan sangat keras, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu dan syariatnya kepada mereka, akan hancur lebur gunung tersebut. Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia, naam, yang hatinya keras oleh dosa-dosa kemaksiatan, bahkan di antara hati-hati manusia ada yang jauh lebih keras dibandingkan batu. Padahal di antara batu itu ada yang sampai terbelah, naam, terkena oleh tetesan-tetesan air. Wa inna minal hijarati lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Tapi hati kita, barakallahu fikum iyadan billah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk menjadikan kalbu kita sebagai kalbun salim. Namun semakin hati itu banyak terkotori dan ternodai oleh arran, dosa-dosa yang menyelimuti dan menutupinya, dia tidak akan pernah bisa mengambil manfaat. Naam. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang kondisi hati yang setiap kali ia mengikuti fitnah demi fitnah. Urida al-fitanu 'ala al-qulubi kal-hasiri 'udan 'udan. Dihamparkan fitnah itu kepada hati-hati manusia seperti hamparan tikar, sehelai demi sehelai. Naam. Setiap kali dia mengikuti fitnah, muncul fitnah ini diikuti. Baik yang berkaitan dengan fitnatu syubuhat ataupun yang berkaitan dengan fitnatu asyahawat, nukitat fihi nuktatun sauda, maka akan dicelupkan padanya celupan berwarna hitam. Satu titik hitam, hitam lagi, terus hitam menutupi kalbunya. Hatta yakuna aswadu murbadan. Hingga akhirnya hati itu, naam, hitam pekat, legam, gelap gulita. Maka kondisi hati ketika sudah tertutupi oleh noda-noda tadi, naam, kalquzi mujakhian, seperti gelas yang terbalik. Gelas yang terbalik, mau diisi air berapapun dan berapa banyaknya, tidak akan ada yang masuk di dalamnya. Namanya terbalik. Dituang satu gelas, satu galon, satu tangki, satu danau, satu lautan, tidak mungkin ada yang masuk. Kasih nasihat, tidak manfaat. Dikasih peringatan, tidak berguna. Dikasih teguran, tidak mau tahu. Nah, seperti gelas yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia sudah tidak akan sanggup mengenal yang ma'ruf, yang baik sebagai kebaikan, dan tidak akan sanggup lagi mengingkari kemungkaran. Illa ma usyriba min hawa, kecuali perkara sebatas yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kelihatannya dia ngasih nasihat, tapi di balik nasihat itu ada makar yang tersembunyi. Nah, illa ma usyriba min hawa. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka lihatlah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Naam,